إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan membaca kitab Syarh Usuli Sunnah sampai pada kalimat وَنَصَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ. Sampai situ? Atau sudah itu? Kita telah masuk pada تَعْرِفُ الصَّحَابِ. Seingat saya di situ. فَقَالَ الشَّيْخُ رَبِيعُ وَتَعْرِفُ الصَّحَابِ كَمَا عَرَفْتُمْ. Adapun definisi sahabat sebagaimana telah kalian ketahui, at-ta'rifus sahih, definisi yang benar adalah man ra'an nabiyya, seorang yang melihat nabi alaihi salatu wasalam, seorang yang melihat nabi alaihi salatu wasalam mu'minan, dalam keadaan dia beriman, bihi kepada nabi, wa mata alal islam, dan dia mati di atas Islam, maka orang itu disebut dengan sahabi. Tidak disyaratkan harus meriwayatkan dari Rasul satu hadis, tidak, tetapi cukup dengan orang itu melihat. Makna melihat berarti sezaman. Makna melihat berarti sezaman dengan nabi, bertemu dengan nabi. Dan dia beriman dan mati di atas keimanan. Ra'ahu hatta walau lam yuhadith anhu. Syekh Rabi memberikan keterangan lanjutan. Yang penting dia melihatnya. Seorang itu melihat Rasul. Walaupun dia tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka orang itu disebut dengan sahabat walaupun tidak meriwayatkan satu riwayat pun. Fahuwa sahabiyun, maka dia adalah seorang sahabat. Yanalu hadhi radbatul azimata, dia mendapatkan derajat yang besar ini. Dia walaupun hanya mendengar, melihat saja, orang ini masuk pada jumlah sahabat, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Yadkhul fi idadi qalin nabi, masuk pada jumlah ucapan nabi alaihi salatu wasalam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. Law anfaqa ahadukum mitla uhudin dhahaban, kalau ada seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda hadihim wala nasifahu, sungguh pahalanya tidak akan bisa menyamai sedekah mereka walaupun satu mud atau bahkan walaupun setengah mudnya. Untuk perhatikan sini. Ucapan ini, ucapannya siapa tadi? Ucapannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada siapa nak? Kepada sahabat. Sahabat yang mana ini? Jangan kalian mencela sahabatku. Lah, katanya bicara sama sahabat. Jangan kalian mencela sahabatku. Lah, saya juga sahabat. Bagaimana ini? Berarti Rasul bicara kepada siapa? Sahabat. Hah? Sahabat senior. Senior itu apa makna senior? Lebih dulu masuk Islam. Lihat terus, wahai sahabatku yang awal-awal masuk Islam, jangan kalian mencela sahabatku. Lihat sahabat yang mana? Hah? Hadis ini ucapan Nabi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam di akhir-akhir. Nabi mengatakan, jangan kalian mencela sahabatku yang masih Islam di awal-awal. Karena sungguh perbandingan keutamaan sahabat yang awal-awal masih Islam dibandingkan dengan sahabat yang akhir-akhir masih Islam seperti disebutkan dalam hadis ini. Kalau ada di antara kalian yang akhir-akhir masuk Islam bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh pahalamu tidak akan bisa menyamai sedekahnya sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ini asli. Asli kalimat ini seperti itu. Karena tidak mungkin Rasul berbicara kepada para tabi'in. Mereka juga belum lahir. Apalagi bicara dengan kita. Ya tidak mungkin. Nah, namun Syekh Rabi belum mengatakan bahwa hadis ini mencangkup juga semua sahabat. Walaupun yang masuk Islam terakhir-terakhir atau hanya melihat Rasul saja. Sehari atau dua hari, sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Yang melihat saja, walaupun tidak memberikan hadis Nabi, meriwayatkan hadis Nabi, itu cukup disebut dengan sahabat. Maka pengertiannya adalah siapapun orangnya yang bukan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai hari kita sekarang ini, kalau ada orang di antara kita bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mungkin bisa menyamai sedekahnya sahabat, semua sahabat yang awal masuk Islam maupun yang akhir masuk Islam. Selama mereka sahabat, pahala mereka sangat besar, tidak akan bisa ditandingi oleh orang yang datang setelahnya. Bisa dipahami? Ini keterangan dari Syekh. Insyaallah, kata beliau, insyaallah yakunun kulluhum fi hadhil martabatil azimah. Insyaallah yakunun, jadilah semua sahabat. Semua sahabat yang awal-awal masuk Islam dan yang akhir-akhir masuk Islam, mereka menduduki kedudukan yang besar ini. Yani siapapun orangnya yang datang setelah sahabat, kalau dia bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh pahalanya tidak akan mungkin bisa menyamai atau menyamai sedekahnya para sahabat, walaupun mereka hanya bersedekah dengan satu mud atau bahkan setengah mudnya. Ini menunjukkan kedudukan semua sahabat sangat mulia dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelahnya. Semata mereka menjadi sahabat, kedudukannya sangat mulia. Yaqul fawwa min ashabihi. Keterangan Imam Ahmad, maka dia termasuk dari sahabat Rasul. Yang dimaksudkan siapa? Yang dimaksudkan di sini kata Syekh Rabi', yani walau ra'ahu mujarradu ru'yatin wa huwa mu'minun bihi. Walaupun semata hanya melihat Rasul saja. Melihat saja. Dengan catatan dia beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Lahu min suhbati ala qadri ma sahibahu. Maka setiap sahabat mendapatkan kedudukan sebagai sahabat kadarnya sesuai dengan lama dan tidaknya dia menjadi sahabat. Jadi yang masuk Islam awal-awal dengan yang masuk Islam akhir-akhir mendekati wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam hanya semata melihat kemudian beriman dan mati di atas iman, ini sama-sama disebut dengan sahabat. Kadarnya, kadar itu berarti tingkatan kedudukan dalam kehormatan adalah sesuai dengan berapa lama dia menjadi sahabat. Yang lebih awal tentunya lebih mulia daripada yang terakhiran. Begitu ucapan beliau. Yakni lahu min as-suhbati la mahalata. Dia pasti mendapatkan predikat sebagai sahabat walaupun hanya melihat semata. Wala qadri ma sahibahu. Namun kadarnya sesuai dengan kadar dia menjadi sahabat. Abu Bakrin, beliau kemudian contohkan. Contoh Abu Bakrin wa Umar Uthman wa Ali muhajirun wa ashaw ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa fil Madinati wa jahadu mahum wa anfaku ila akhirih fahum afdalu min ghairihim. Contoh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka adalah kaum muhajirun. Muhajirun berarti bertemu dengan Nabi di mana? Bertemu dengan Nabi di mana kaum muhajirun? Di Mekah. Di Mekah. Mereka lebih dulu berarti mengenal Nabi daripada kaum Ansar. Kan itu muhajirun secara umum lebih utama dibandingkan dengan kaum Ansar. Kenapa? Karena lebih dulu bertemu dengan Nabi. Asyau, mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan juga di Madinah. Mereka berjihad bersama Nabi. Mereka berinfak membela agama Allah dengan harta-harta mereka. Ila akhirihi sampai ucapan beliau. Maka kata beliau, Syekh Rabi mengatakan, fahum mereka-mereka itu, yakni muhajirun dan yang bersama mereka, bersama Nabi di Mekah dan di Madinah, sampai wafatnya Nabi dan mereka mati di atas iman, maka mereka lebih afdol dibandingkan dengan sahabat selain mereka. Lebih afdol dibandingkan dengan sahabat selain mereka yang datang belakangan. Yang beriman belakangan. Wahakada, wahakada, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Yakni sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing dipengaruhi dengan awal dan tidaknya dalam berislam. Ila akhirihim mimman daqala fil islam ba'da fathi Makkah, sampai pada sahabat-sahabat yang terakhir, yaitu sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah melakukan kota Makkah. Yaitu siapa berarti? Siapakah sahabat yang masuk Islam sebelum menaklukkan kota Mekah? Siapa nak ditunjuk kamu? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Siapa yang belakangan? Kamu nak. Siapakah sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Muhajirun dan Ansor. Masa bingung. Setelah penaklukan Fathu Mekah, Muhajirun tidak bertambah. Walaupun sama-sama penghuni Mekah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, penduduk kota Mekah. Abu Sufyan dan yang bersamanya juga penghuni, penduduk asli kota Mekah. Mereka Quraisy. Tetapi Abu Sufyan masuk Islam setelah menaklukkan kota Mekah, maka Abu Sufyan bukan termasuk muhajirun atau muhajirin. Bisa dipahami? Ya. Maka mereka semua itu yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah dan setelah menaklukkan kota Mekah, wala ra'ahu wahid minhum sa'atan aw lahdatan. Walaupun di antara mereka melihat Nabi sesaat atau sesaat, sa'atan, bahasa kitanya satu jam, tapi bahasa yang benar dalam bab ini adalah sesaat. Hanya melihat beberapa saat, aw lahdah, atau hanya sesaat saja. Ya? Maka dia pun, فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي عِدَادِ الصَّحَابَةِ, dia termasuk pada jumlah para sahabat, وَيَنَالُ شَرَفَ هَذِي صُحْبَةِ, dan dia mendapatkan kemuliaan sebagai sahabat. Ya, Masya Allah. Qala, beliau lanjutkan ucapannya. Masih menyebutkan ucapan Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma hu wa sami'a minhu wa nadhara ilayhi nadratan fadnahum suhbatan huwa afdalu min alqarni alladhi lam yarawhu wa la laqullaha bi jamil a'mal. Perhatikan kalimat Imam Ahmad dalam kitab apa? Ushulus Sunnah yang sering kita baca. Maka dia yang melihat Nabi mendapatkan predikat sebagai sahabat. Semuanya sekadar dengan kesahabatannya bersama Nabi, lamanya menjadi sahabat. Wa kanat sabiqatuhum, maka orang yang awal-awal bersama Nabi, wa sami minhu, kemudian orang yang mendengar dari Nabi, wa nadhar ilaih, kemudian orang yang melihat saja bersama Nabi, yakni melihat Nabi alaihissalatu wassalam, maka itu semua adalah sahabat walaupun hanya melihat sesaat. Nah, yang perlu diperhatikan kalimat berikutnya, kata beliau, fatnahum suhbatan, maka siapapun dari sahabat yang paling bawah kesahabatannya, paling bawah dalam hal kesahabatannya, yakni hanya melihat Nabi saja sekejap, ya, ini lebih afdol, orang ini, sahabat ini, walaupun hanya sekedar melihat Rasulullah sekejap saja, lebih afdol daripada generasi-generasi yang mereka tidak melihat Rasul, walaupun bertemu dengan Allah dengan membawa semua amal kebajikan, amal kebaikan. Tabi'in umpamanya. Tidak bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Atau tabi'ut tabi'in. Atau kita. Walaupun semua amalan kita lakukan, kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan membawa semua amalan kita, tetap sahabat yang hanya melihat sesaat kepada Rasul itu lebih afdal daripada kita. Walaupun kita beramal dengan semua amalan. Ini untuk kita tahu kadar para sahabat. Sehingga Orang-orang yang kedudukannya seperti ini dalam Islam, tentunya kita mencintainya, memuliakannya, menghormatinya. Kita tidak boleh mencelanya, menghinanya, merendahkannya. Kita tidak boleh benci kepadanya. Karena keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh para sahabat. Sahabat yang paling rendah dalam kesahabatannya, itu sahabat yang seperti apa tadi? Sahabat yang paling bawah, dikatakan rendah ya janganlah, dikatakan paling bawah, adnahum bahasa Imam Ahmad, yang paling bawah kesahabatannya, itu yang seperti apa? Bisa jawab? Tidak. Yang seperti apa? Amunan? Ya, itu sahabat yang seorang yang melihat Rasul hanya sesaat. Ini keutamaannya melebihi siapa? Siapa nak? Lebih siapa? Melebihi para tabi'in. Dimutlakan saja, bukan hanya para tabi'in. Lebih baik daripada, lebih utama daripada semua orang yang tidak pernah melihat Rasul. Walaupun bertemu dengan Allah, mati dalam keadaan membawa semua amalan. Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan, fadna sahabi, fadnahum suhbatan hu afdalu minal qarnil ladhina lam yarau. Walau lakullah bijamil amal. Qala Syarabi, Syarabi menjelaskan ucapan ini. Beliau mengatakan, fadna sahabiyin, maka seorang sahabat yang paling bawah, la yulhiku afdalu tabi'in, tidak akan mungkin bisa seafdal-afdal tabi'in menyamai sahabat yang paling rendah, paling bawah kesahabatannya. Bisa difahami? Mudeng apa orang? Paham kamu nak? Paham ya? Tabi'in. Ulama tabi'in contohnya siapa? Abu Aliyah. Al-Imam Ibn Sirin. Al-Imam Mujahid. Ikrimah. Murid-muridnya Imam Ibn Abbas. Kibarut tabi'in. Banyak. Al-Imam Zuhri. Al-Imam. Gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, Imam Nafi', muridnya Ibn Umar. Beliau ulama besar di zaman tabi'in. Tetapi kadar dalam Islam tidak akan bisa menyamai sahabat yang paling bawah. Katakanlah, kalau sahabat itu 1000, nomor satunya Abu Bakar, 2, 3, 4, sampai 1000. Ini kan berarti sahabat yang terakhir, yang paling rendah grade-nya, kalau dikatakan grade. Kenapa? Karena mereka masing-masing berbeda-beda sesuai dengan jarak bersahabatannya dengan Rasul. Yang paling bawahnya tabi'in yang paling utama tidak akan bisa menyamai, apalagi kita. Begitu mas, apalagi kita yang seperti kita kondisi ini, seperti kita yang kondisinya seperti ini. Qala syekh, walau jabikul amal, walaupun tabi'in yang paling afdal itu melakukan, datang kepada Allah dengan membawa semua amalan ibadah yang disyariatkan, wanul khair, membawa berbagai macam kebaikan, la yulhikus sahabi, dia tidak akan bisa menyamai, menyetarai setingkat dengan sahabat. Fi hadzal fadl, dalam keutamaan dan dalam kemuliaan, kehormatan. Liannahu idza kana sahabatu law anfaqa ahaduna mithla uhudin dhaban ma balagha mutaaddim wala nasifu. Yanagan, yang namanya sahabat masuk pada semua jenis sahabat. Sahabat yang muhajirin, sahabat yang ansar, sahabat yang ba'dal fathul Makkah, sahabat yang sampai sahabat yang terakhir yang hanya melihat Nabi sesaat. Mereka, kata beliau, kalau kita, seorang di antara kita bersedekah, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mungkin bisa menyamai satu mutnya mereka atau setengah mutnya mereka. Famahma ijtihadna fil amal. Ini maknanya, kata Imam, kata Syarabi. Ini adalah maknanya. Setinggi-tinggi kita dalam berijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Setinggi-tinggi kita dalam bersungguh-sungguh dalam beramal. La nulhikuhum idza anfaqa muddan. Kita tidak akan mungkin bisa menyamai seorang sahabat ketika mereka bersedekah hanya dengan satu mud. Lah bagaimana lagi kalau sahabat bersedekahnya bermud-mud, berkilo-kilo, berkintal-kintal, bertonton. Bahkan mereka menginfakkan hartanya dalam jumlah besar. Abu Bakar Siddiq semuanya diinfakkan. Umar setengahnya. Abdurrahman bin Auf sekian banyak. Yang kita sedekahkan lebih jauh, yakni jauh sekali dibandingkan dengan sahabat. Kita satu mud, sahabat satu gunung. Bagaimana mungkin bisa menyamai sahabat? Lawang kalau kita satu gunung, sahabat satu mud, juga tidak bisa. Apalagi kita cuma paling 1.000, 200.000. Sahabat dananir, dinar, berdinar, ribuan dinar dalam membiayai perang. Paham maknanya? Mengerti ya? Masya Allah. فَمَا مَا اِسْتَهَدْنَا فِي الْعَمَالِ لَا نُلْحِكُهُمْ إِذَاً فَقَى مُدَّى فَكَيْفِ ذَا بَذَّلَ مَا لَهُ فَكَيْفِ ذَا بَذَّلَ مَا لَهُ. Kalau sahabat bersedekahnya satu mud atau setengah mud, kita saja tidak akan bisa menandingi mereka. Apalagi kalau mereka, sahabat itu, memberikan harta bendanya semuanya fi sabilillah. Min as-sahabati man kana yunfiqu malahu minhum man yunfiqu syatra malihi. Di antara sahabat ada yang menginfakkan semua hartanya. Di antara sahabat ada yang menginfakkan setengah hartanya. Wa minhum man jahiz jaisan ka Utsman. Mereka, di antara mereka sahabat, ada yang menyiapkan pasukan, pasukan yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, dibiayai oleh Utsman radhiyallahu an. Wa minhum, di antara mereka ada yang begini, ada yang begitu dalam hal infak dan sedekah. Kita kalah jauh. Masya Allah. Maka beliau mengatakan, fabadzalu amwalahum fi sabilillah. Mereka, para sahabat, telah memberikan harta benda mereka di jalan Allah Azza wa Jal. Wahada ya'ni law qaddama tamratan au qaddama nisfa muddin au qaddama maqaddam la yulhiku min ba'dihi man ba'da sahabah mahma anfaqa. Makna dari kalimat ini, kalau ada seorang sahabat bersedekah dengan satu buah kurma, atau bersedekah hanya setengah buah kurma, atau satu mud buah kurma, atau lebih dari itu, maka tidak seorang pun di antara manusia selain sahabat yang bisa menyamai, nandingi mereka. Mahman faqa, berapapun yang diinfakkan oleh manusia selain sahabat. Ada mengatakan bahwanya, itu kan perbandingannya kalau kita bersedekah emas sebesar gunung Uhud, sahabat satu mud tidak bisa memandingi, tidak bisa apa? Menandingi. Lah kalau saya bersedekahnya dua kali gunung Uhud umpamanya, tentunya kan bisa melebihi. Melebihi tidak? Melebihi tidak? Pertanyaannya endi mase? Apa duwe? Aja ngayal. Mana masmu sebesar gunung Uhud dua kali lipat? Ini sudah hiperbola. Kalau ada orang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud bertonton, ya siapa wong sing duwe, Pak? Privat mungkin nggih. Kita tidak tahu, ini hiperbola. Tidak akan mungkin bisa menandingi para sahabat. Siapapun orangnya. Hakadza qaum muslimin. Ya. Masya Allah, besar sekali kedudukan para sahabat dalam Islam. Faddalallahu yu'ti man yasha. Fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu semua adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Disebutkan beliau dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Itu semua adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sahabat memiliki keutamaan seperti itu. Yaitu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Jangan iri. Kita bukan sahabat. Kita tidak akan mungkin bisa mencapai titik keutamaan mereka. Namun minimalnya kita bersama dengan mereka. Ya? Fahadal imam. Imam ini. Imam siapa yang sedang dibicarakan? Ini santri kalau enggak ditanya-tanya otaknya enggak bekerja, Pak. Nah, imam siapa? Nah, kamu nak. Enggak tahu. Pengarang kitab ini siapa? Syekh Rabi? Bukan. Ya kalau ini syarannya Syekh Rabi. Ini usul sunnah. Usul sunnah karya siapa? Bukan, Mas. Usul sunnahnya karya Imam Ahmad ibn Hanbal. Syarahnya, keterangannya yang kita baca, keterangan dari Syekh Rabi. Imam siapa berarti? Ahmad ibn Hanbal. Ya? Fahadal imamu, maka imam ini, siapa yang dimaksudkan imam di sini? Imam salat kita? Bukan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Imam ini, ya ini Imam Ahmad, yu'arif qadra ashabah. Sedang memperkenalkan kepada kita kadar dan keutamaan para sahabat. Imam Ahmad berbicara tentang memberitahukan kepada kita, memperkenalkan kepada kita kedudukan sahabat dibandingkan dengan kaum yang lainnya. وَيَنْبَغِ أَنْ نَعْرِفَ مَنْزِلَتَهُمْ. Maka dengan ini, wajib bagi kita kaum muslimin, termasuk kalian, wahai santri, ya, untuk mengetahui kedudukan dan keutamaan kadar para sahabat dalam Islam. وَنَعْرِفْ لَهُمْ قَدْرَهُمْ. Kita mengenal tentang kehormatan mereka dan kedudukan mereka dalam Islam. وَنُمْ أَفْضُلُ النَّاسِ بَدَ الْأَنْبِيَاءِ. Dan mereka sahabat Rasul Muhammad SAW adalah seafdul-afdul manusia setelah para nabi. Siapa yang paling afdol setelah para nabi? Siapa? Sahabat Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Manusia paling afdal para rasul, kemudian para nabi, kemudian pengikut para rasul. Ashab namanya, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat para rasul. Nah, kadar sahabat-sahabat para rasul, sahabatnya Nabi Nuh, sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Ibrahim, sahabatnya Nabi Isa, sahabat masing-masing rasul memiliki adba, pengikut yang mereka disebut dengan hawariyun atau ashab. Nah, kadar sahabat-sahabat-sahabat tadi itu ditentukan dengan siapa rasulnya. Begitu, nah. Siapa rasulnya? Kalau rasulnya adalah yang terbaik, maka sahabatnya pun menduduki sahabat yang terbaik. Kita mengenal ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Ada lima rasul besar. Siapa saja? Sini satu. Siapa? Siapa nak? Hah? Lima loh. Cuman satu enggak bisa. Pertama siapa secara zaman? Urutan waktu Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, Rasulullah. Secara keunggulan dan kemuliaan, Nabi kita orang nomor satu, Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang kedua, Ibrahim. Yang ketiga, Musa. Yang keempat dan kelima, disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin tidak bisa dipastikan. Karena pada keduanya terdapat keutamanya masing-masing. Yaitu Nuh dan Isa. Hafal enggak kalian? Ditulis nak, kalau enggak itu ilmu. Nanti kalau enggak ditulis lupa lagi. Ya. Nah, sahabatnya Nabi Muhammad lebih utama daripada sahabatnya Nabi Ibrahim. Sahabatnya Nabi Ibrahim lebih utama daripada sahabatnya Nabi Musa. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Sehingga Syekh Rabi mengatakan bahwa sahabat Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam, annahum afdhulun nas ba'dal anbiya. Mereka adalah seafdhul-afdhul manusia setelah para nabi. Wa ma 'urifatil bashariyatu min ba'dil anbiya mithluhum fi kulli tarikhiha. Tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia, tidak diketahui dalam sejarah kehidupan manusia yang semisal para sahabat Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam fita fi kulli tarikhiha, pada setiap sejarah-sejarahnya. Ma 'arafta mithlahum imanan wa yaqinan wa ikhlasan wa jihadan wa badlan wa tadhiyatan wa tadhiyatan. Engkau tidak akan mengenal orang yang lebih afdal dalam hal iman, keyakinan, keikhlasan, kesungguh-sungguhan dalam jihad dan dalam pengorbanan melebihi para sahabat. Sahabat Muhammad alaihi salatu wassalam. Fatahallahu bihimul quluba wa fataha bihim syu'uba wa sanarat al-ummah bima balaghahu 'anil rasul alaihi salatu wassalam. Allah bukakan hati manusia melalui para sahabat-sahabat Rasul. Allah bukakan negeri-negeri melalui para sahabat-sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini tersinari dengan ilmu yang disampaikan oleh para sahabat Rasul dari Rasul sallallahu wasallam. Wa bijahadihim fi nusuddiddin, dan umat ini menjadi tahu tentang agama dengan jihadnya para sahabat dalam membela agama ini. Fasahikuna minna kulli jilalin wa kulli ihtiramin, maka mereka para sahabat Rasul adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan semua pujian, semua pemuliaan, semua penghormatan. Mereka berhak untuk mendapatkannya. Wallahi ma ajalahum, wallahi min ajlihim nuwalli wa min ajlihim nu'adi, demi Allah. Karena para sahabatlah kita mencintai orang, dan karena para sahabatlah kita memusuhi orang. Masya Allah. Takarannya sahabat. Siapa yang mengikuti sahabat, kita mencintainya. Siapa yang memusuhi sahabat, kita membencinya. Begitu maknanya. Al-wala wal-bara, cinta dan benci di hati kita adalah disesuaikan takarannya dengan para sahabat, karena para sahabat kaum yang Allah telah ridhai, dipastikan kebenarannya mereka. Masya Allah. Bisa difahami? Ya. Kita tambah sedikit. Belum mengatakan wa min huna, dari sini min takdir alaih sunnatillahum qalu, min takdiri ahli sunnah. Di antara bentuk pengagungan pemuliaan ahlu sunnah kepada para sahabat, maka mereka ahlu sunnah mengatakan, man intaqasa sahabiyan wahidan fahuwa zindiq. Tulis sama kemunak. Tulis, tulis. Ada yang enggak bawa buku? Ya, tulis nak, tulis. Apa itu? Kalimat ini. Barang siapa yang merendahkan satu orang sahabat, maka dia zindiq, munafik tulen. Barang siapa yang merendahkan, menghina satu sahabat, maka dia zindiq, munafik tulen. Intiqasan faqat. Ini intiqasan, merendahkan sahabat saja, yakni seorang yang merendahkan sahabat saja, itu sudah dikatakan zindiq munafik. Fakaifa bisabbi wa ta'ni wa takfiri. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mencela sahabat, orang yang menikam sahabat, dan orang yang mengkafirkan sahabat? Tentunya hukumnya lebih dahsyat. Semata hanya merendahkan saja sudah dikatakan zindiq, apalagi dia mengkafirkan, menghina, mencela dan merendahkan. Wa man intaqasa sahabiyan fa huwa rafidiyun khabithun. Barang siapa yang mencela sahabat satu saja, maka dia adalah rafidi, pengikut Syiah Rafidhah, khabith, yang jelek sekali. Hadi ikhwanuna, hada ya ikhwanana, haqqun wa himayatun li'aradi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua wahai saudara-saudaraku adalah haqqun wa himayatun. Ini adalah sebuah hak dan penjagaan yang total terhadap kemuliaan dan kehormatan para sahabat-sahabat Rasul. Kaifa waqad radhiyallahu an. Bagaimana mungkin kita tidak menjunjung kehormatan para sahabat dan menjaga kewibawaan para sahabat dalam keadaan Allah azza wajalla meridhai mereka? Allah saja meridhai mereka, memuliakan mereka. Bagaimana dengan kita? Tentunya lebih lagi. Kaifa waqad wa'adahum bil jannah. Bagaimana mungkin tidak kita muliakan para sahabat dalam keadaan Allah telah menjanjikan surga bagi mereka? Kaifa waqad zakkahum wa anzalahum hadhil manzilatal 'azimata. Bagaimana mungkin kita tidak memuliakan sahabat dalam keadaan Allah azza wajalla telah mensucikan mereka dan telah mendudukkan mereka dalam kedudukan yang begitu besar? Wa 'arafa sahaba ba'dum li ba'din, dan diketahui sahabat sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, yakni sahabat dengan sahabat yang satu, saling mengetahui kedudukan mereka masing-masing. Wa 'arafa tabi'un wa 'arafa ulamul ummah as-sabiqun wal lahiqun. Semua tabi'un juga mengakui hal itu. Demikian pula dengan ulama-ulama setelah mereka dan setelah mereka, mengakui keunggulan dan kehormatan para sahabat dibandingkan dengan umat yang lainnya. 'Arafu hadhi al-manzilata wa yabqa al-ghutha wal jahal wal dhullal wal zanadiqa yu'adun haula. Semua ahlu sunnah mendudukan para sahabat pada kedudukan yang mulia. Adapun mereka para hutha, para hutha, apa itu hutha? Buih di lautan. Para juhal, orang-orang yang bodoh. Wal dhullal, orang-orang yang sesat. Wal zanadiqa, orang-orang yang munafikin. Mereka memusuhi dan mencela para sahabat. Alangkah jauhnya manhaj ahli sunnah dibandingkan dengan manhaj orang-orang yang sesat. Masya Allah. Masih belum selesai penjelasan Syekh Rabi pada bab yang satu ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan